Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Hidup Sehat JSR. Di video kali ini, saya akan memperhatikan resep JSR untuk menghilangkan jerawat dan plek hitam dengan air alkali alami. Air alkali sangat bermanfaat dalam menjaga kesehatan kulit, termasuk mengobati jerawat dan plek hitam di wajah. Bagi teman-teman yang ingin tahu resepnya, silakan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Hidup Sehat JSR. Untuk membuat ramuan herbal ini, diperlukan beberapa bahan. Di antaranya, seujung sendok teh garam Himalaya, setengah buah jeruk nipis, dan 300 ml air hangat. Siapkan gelas, letakkan saringan di atasnya, lalu peras jeruk nipis. Jika sudah, masukkan seujung sendok teh garam Himalaya, kemudian diaduk sampai merata. Air alkali dari resep JSR sudah jadi. Rutinkan minum ramuan herbal ini setiap hari. Selain minum ramuan herbal ini, dianjurkan juga untuk perbanyak minum air putih, bersihkan wajah dari noda dan kotoran, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari channel Hidup Sehat JSR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa pada video selanjutnya.